تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, baru saja kita menyaksikan akdun nikah Sandra Ribat Nurul Hidayah. Semoga keduanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin ya rabbal. Dalam akdun nikah yang perlu dicermati adalah diantaranya an-niyah, niat tatkala akan melakukan akdun nikah. Maka sering saya menekankan tatkala akan melakukan akdun nikah, lebih pertama saya lebih menekankan untuk membaca niat ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam akdun nikah jangan sampai salah menyebutkan mahar. Tadi sedikit Buya Robah, karena memang sedikit ada kesalahan, kalau sampai menyebutkan 1 miliar ya, 1 miliar itu berarti bahasa Arabnya adalah 1 juta. Ada orang akdun nikah itu menyebutkan bahasa Arabnya salah. Mi'ah alif rubiyah, 100 ribu bacanya mi'ah rubiyah. Mi'ah rubiyah berarti 100 perak. Abu Rahis. Paham Abu Rahis? Murah. 100 perak. Jadi wahid miliun rubiah bimakna 1 juta. Ini perlu, kalaupun masalan dalam akdun nikah salah menyebutkan mi'ah rubiah, maka harus minta ridha daripada seorang istrinya, dimintain ridha. Nah, tadi salah nyebut, sebenarnya mau nyebutkan 100 ribu, nyebutnya 100 perak. Kamu ridha enggak? Oh, enggak apa-apa, yang penting sarahannya rong bis apal ini nyalok sarahannya rong prak. Jadi penting ya, penting penyaksian juga penting. Insya Allah nanti akan ada yang menyusul. Tak usah khawatir, yang mau silahkan daftar aja ke pengurus. Ya, saya pengen akdun nikah malam Sabtu atau malam Rabu. Semoga menjadikan saksi. Tatkala kita bersaksi dan banyak yang mendoakan, insya Allah di antara doa yang hadir tempat ini ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kalian mengamini, misalkan kita berdoa, ya Allah semoga jadikan keluarga yang sakinah, kemudian kita mengamini amin, semuanya mengatakan amin, makna bimana istajib doa'ana ya Allah, masa 2000 hampir berapa ini doanya sudah dikabul, insya Allah pasti ada yang dikabul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Penting dalam masalah pernikahan untuk menjadikan satu keturunan yang saleh dan salihah. Sebab zaman sekarang pergaulan ataupun masa sudah masya Allah ya, kerusakan di mana-mana. Maka di Hadramaut itu kalau ada orang laki-laki lebih umur dari 18 tahun kok nikah 20 tahun wis kobong. Paham kobong? Kalau kita ini telat itu umur 30 sudah tel. Kalau 40 wis kadaluarsa wis. 40 ini udah kadaluarsa sudah. Maka semangat untuk melakukan pernikahan itu, jangan takut nanti harus ngasih makan apa, Allah yang akan nanggung. Bismillah, yang penting punya jatah 1 hari 2 hari buat makan, nanti kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal ma'asi, termasuk orang yang maksiat kepada Allah, tatkala dia akan melakukan pernikahan takut, Wallah, ana mau nikah, gimana nanti ngasih makan istri, gimana nanti beli emas, gimana nanti beli sepatu, gimana nanti beli bedak, gimana nanti beli apa ibu, peralatan kosmetik, semuanya Allah yang nanggung. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk maksiat loh orang semacam itu. Maka kemarin ada tamu dari Hadramaut nikah umur 22, itu sudah terbilang tua. Sudah terbilang umur itu berapa? 22. Allah, telat ente. Padahal di Hadramaut umur 18 tahun, istri perempuannya umur 14 tahun. Itu sudah biasa. Malah kalau ada orang yang sudah telat, biasa udah anak nikah, misalkan ditanya berapa ente umurnya? 25 tahun. Siapa bapak ente? Ente anaknya siapa? Anak fulan digandeng. Ente tidak bisa ngasih apa nikahkan ini. Saya yang nikahkan. Sampai kayak gitu coba. Karena umur sudah 25 tahun sudah kadaluarsa menurut sana. Di sini 40 tahun. 40. Ya Allah, Masya Allah. Kalau umur nikahnya tua, nanti repot. Kitanya sudah tua, anaknya masih kecil kayak dolani putu akhirnya. Bocah cilik. Jadi biasakan apa namanya usaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki mahar ten larang lumayan masyaallah. Modal lumayan modal dagang muga-muga laris Allahumma. Sebab Mbah Maimun itu kemarin saya terangkan mahar itu duit barokah loh. Mahar itu uang barokah. Kemarin saya terangkan di Jalsa Tunisa. Ini mumpung ada yang rejalnya juga adalah jamaah laki-laki, mahar itu kata Mbah Maimun itu barokah. Maka jangan salah kalau ada perempuan maharnya tinggi loh. Misalkan maharnya berapa? 5 juta. Udah 1 sewu. Wah, seorang kali 1 sewu itu gembus. Untuk roti terus 5 juta. Masalah ya, itu nanti buat usaha bareng-bareng. Cuma itu harus minta izin kepada istri. Sebab uang mahar itu sudah hak penuh istri. Maka tatkala termasuk gue itu kurang setuju kalau nikahnya itu model-model. 300.000 40 perak 50 sembuh bahasa Arabe angel. Ya misalkan saya tanya kenapa mesti kayak gitu? Iya beb, ini saya itu maharnya dua ini karena waktu pertemuan itu 2002 ininya. Ya Allah, wong pan kawin mumet temen urusan enggak ada manfaatnya, enggak ada sama sekali. Dan enggak ada manfaatnya. Bikin ribet apa? Mau akhirnya semua mau bahasa Arab, akhirnya nganggo bahasa aja. Bimahar 400.000, 200 perak. Nah, akhirnya harus sudah kawin. Jadi kalau mau nikah yang umum saja 100.000, 200.000 mahar mithil. Mahar mithil itu bimakna mahar umumnya. Nah, umumnya berapa di kampung ini? Oh, di kampung ini kalau umum itu 200.000, Beb. Cuma ya mau sarahane rong trek, Beb. Oh ya wis, 200.000 umum mahar mithil. Dinaikkan juga enggak apa-apa, 500.000 atau 1 juta biar untuk usaha insyaallah akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insyaallah sih saya tadi bingung, namanya kok ganti. Ini kan santri saya kenalnya Fahmi. Ternyata namanya Dedi. Sing ngawin Dedi wong endi? Ternyata namanya sudah diganti, namanya Fahmi ya, nama pondoknya Fahmi, nama KTP-nya Dedi. Jadi yang jadi itu yang nama di KTP gitu loh. Jadi kalau misalkan KTP-nya namanya Sutoyo ya Sutoyo, ya. Namanya Ahmad ternyata namanya Sutoyo. Bismillah. Sutoyo bin siapa? Karbuat Musapa ya. Jadi penting ya dalam akad nikah penting. Juga tadi kenapa walinya disuruh sementara pindah dulu? Ini ada kekhawatiran. Khawatirnya nanti walinya ini jadi saksi. Kalau walinya jadi saksi tidak boleh, karena walaupun sebenarnya duduk tidak apa-apa, cuma lebih baik untuk lebih amannya walinya suruh keluar dari majelisul akdi. Contoh masalah anak lemari buah apus, kau ngumpet tamburin di lemari. Sampean jujurone lemari. Mana sampean buri-buri lemari? Artinya di luar daripada majelisul akdi, dikhawatirkan semacam itu. Sebab enggak boleh ya. Enggak boleh ada wali jadi saksi. Kalau cuma duduk tok enggak niat jadi wali ya enggak apa-apa. Enggak dia jadi saksi, cuma biasanya yang tertulis dalam kantor urusan agama saksi sudah ada dua orang ya. Saksinya dua orang. Cuma yang lainnya kalian juga menjadi menjadi saksi. Semoga betul-betul diberi keberkahan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal. Yang perlu dicermati tatkala orang menikah, insyaallah Fahmi sudah paham, mungkin yang akan menikah ya, sebab beberapa hari lagi saya juga mau nikahkan beberapa jamaah, ini adalah yang minta waktu untuk akdunika. Allah Allah dalam pernikahan. Pernikahan itu bukan apa namanya? Pernikahan itu ya tadi orang Jawa mengatakan anaknya seklenteng orang anaknya ketiga. Rendang kibu jangan ora paham bahasa kayak gitu. Ya, anaknya seklenteng orang anaknya ketiga. Artinya memang kesannya sesaat gitu loh. Bagi yang sesaat, ada orang yang masya Allah. Maka saya tidak setuju kalau orang mau nikah itu pacaran. Pacarannya setelah nikah, pacaran yang halal. Nah kalau belum nikah pacaran, ya Allah, pikiran dia itu, pikirannya ya, ini orang yang pacaran ini, pikirannya ini, biar saya tahu gimana orangnya. Ya itu nanti, apa kata Allah, kalau sudah tahu dulu malah mundur. Tadi turunnya ngorok ya. Tadi mangan itu belemen. Misalkan jadi kan kita sudah tahu, yuk jak pacarnya mangan baksonya telung piring. Nah, kayak gitu teman, gue bangkrut karena akhirnya tambah orang sih itu. Cuma biasanya memang orang kalau pertama ketemu itu gaya, ya biasa ya. Ngarepe mertua mangane cima cepan antuk pewet yo. Gue suwe-suwe ngantuk kesimburi. Masya Allah, ya ini kan malam pernikahan ya, jadi harus yang fresh, yang senang. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, saya selalu berdoa dimudahkan jodohnya. Allahumma, ya Allah, dengan buatan usah minta sama saya doakan. Cuma ane sing doane mempan, ane sing doane mumpul. Didongane mental manis dong, akan mental. Selalu bib tolong jodohnya bib. Dito ya Allah, bukan mojo mental lagi ndak jadi-jadi. Karena memang ndak ada nih. Tidak ada niat. Bismillah, orang itu mau nikah tidak perlu pacaran dulu. Saya mau nikah tidak kenal pacaran, ketemu ya cocok. Bismillah, ya misalkan cocok ya siap. Datangi lagi, kamu mau nikah dengan saya tidak? Ya saya itu melarat, tidak punya duit. Ya udah yang penting nikah. Ya udah 3 hari lagi saya lamar ya. Saya lamar, seminggu lagi saya akdu nih. Setengah bulan jadi. Alhamdulillah. Tapi ini ngono SMS-an, panturu mana isturu mana? Ya Allah, belum punya suami istri mama papa. Ya Allah, naudzubillah men. Ini anak majelis model kayak gini, anak majelis model apa? Anak majelis itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam, sudah enggak usah macam. Enggak usah macam-macam, minta kepada Allah Subhanahu, insyaallah orang yang baik akan dapat yang baik. As-sariqu was-sariqat. Orang yang buruk ya dapat orang yang buruk. Al-khabith al-khabitha. Jelas macam sudah dapat jodohnya masing-masing. Sampai kalau memang insyaallah baik, nanti istrinya seorang yang baik. Allahumma, dan saling mengisi antara suami sebab orang itu tidak semuanya sempurna loh. Pasti ada sisi kebaikan dan ada sisi kalau kita mau minta sempurna enggak bisa. Contoh masalah waktu lagi pertama nikah, ya Allah, setiap hari pakai bedak terus. Tapi pengantin anyar sih ya. Lambine apa? Lambine serba putih, kudunge putih, androke putih, lambine putih, rayune tinclong nang ngar. Cuma sekarang sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu bisa dilihat. Kalau orang berani pakai lipstik berhias itu berarti tandanya sudah menikah. Dulu gitu waktu saya masih kecil, kalau ada perempuan sedikit menor, ah ini berarti sudah menikah. Sekarang anak SMP mau sekolah menor. Anak SMA mau sekolah tasnya itu alat kosmetik. Nah ini gimana, zaman sudah akhir. Na'udzubillah min. Dalik mukanya muka palsu semua. Bukan muka asli. Makanya tidak baik ya. Artinya harus tetap dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Memang boleh biar tidak terlalu pakai minyak wangi, boleh. Tapi minyak wangi yang tidak mencolok, tidak sampai menjadikan syahwah, tidak jadi menjadikan fitnah. Kalau menjadikan fitnah akan melewati orang laki-laki, maka jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting lagi tatkala akan menikah, niatkan untuk mendapatkan keturunan yang diridhai oleh Allah, memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menikah. Beliau walau manusia juga menikah. Wa ana asum, beliau juga puasa, beliau makan, beliau minum, juga beliau juga menikah tidak salah, cuma ada keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak boleh mengikutinya karena beliau khususiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri sampai 9, ada yang mengatakan sampai 11 dengan Maria Al-Qibtiyah. Kita seorang orang laki-laki tidak boleh sampai lebih dari 4 siji bi ranteng pandan 44 siji bi masyaallah ya matna wa thulatha wa ruba'. In khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kalian takut untuk adil maka harus satu. Makanya ada orang ini masyaallah ngompor-ngomporin, dia sudah punya istri 2, dia ngompor, ah ente ini kelasnya kambing, kelasnya kan ya kelasnya macan, bojone lo dikompor-komporin terus sampai enggak kuat ini orang. Kurang ajarannya dikompor-komporin terus. Akhirnya dia nikah lagi. Istrinya 2. Gimana? Ente jadi kambing. Kata dia, ente bohong besar. Kenapa? Ana sekarang kambing 1 tapi yang akan makan macan 2. Karena istrinya 2 malah seakan jadi bukan dia yang jadi macan, malah istrinya yang jadi macan. Jadi orang pemahamannya semacam ini. Kalau dia bawa sendiri aja belum bisa, apalagi harus sampai punya istri 2, satu aja belum beres ngurusi keluarga, apalagi mau urusan sampai. Yang penting diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keturunan yang baik. Semoga yang belum punya keturunan Allah beri keturunan, Allah mudahkan segalanya. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun kata dokter ngomong gak bisa, tetap Allah bisa. Sebab ada nabi yang sudah umurnya hampir 120 tahun lebih sampai masih bisa punya anak. Jadi enggak jadi masalah, yang penting minta kepada Allah, jangan bosan minta untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak keturunan. Beb, 2 anak cukup. Kalau anaknya 2 ya rezekinya 2. Kalau anaknya 4 rezekinya banyak, anak banyak rezeki. Coba aja sih. Contoh sampean punya anak 2. Satu anak rezekinya 100.000. 2 anak berarti 200.000. Kalau satu anak rezekinya 100.000, anaknya 10 rezekinya 1 juta. Kenapa? Karena yang ngasih anak, yang ngasih rezeki itu bukan kita. Yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizquha. Semuanya apapun yang ada di hayat di apa muka bumi ini, Allah sudah menentukan rezekinya masing-masing. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulunya kita betul-betul mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasihan juga sama pengantinnya melas. Ninggu suwe nunggu rapat ya. Melas. Jadi tapi memang saya juga waktu akdu nikah dulu, waktu saya akdu nikah sama Habib Umar bin Hafid itu, akdu nikahnya ba'dal maghrib. Ya Habib Umar masih pengajian, ya sudah ikut pengajian. Ikut ngaji sama Habib Umar selesai sampai jam 10, kalau enggak salah itu malam Minggu. Malam Senin saya sudah, istri sudah di Pekalongan, saya kembali di Tegal selama sampai 4 bulan. Pengantin baru pisah santai. Biasa-biasa aja. Pengantin anyar sekarang, ya Allah, maning dapur ngintil, maning ini ngintil, ya Allah kayak entut. Ya, jadi santai aja. Yang penting diridhai oleh Allah. Ini mau ini mau itu mau terus diikutin terus, masya Allah. Yang penting diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala juga. Kalau orang nanti pertama memegang kepala seorang istrinya, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka khaira ma jabalata wa a'udzuka min syarri ma jabalata, dipegang kepalanya sebelum memberikan uang mahar. Uang mahar dibuka dulu, aja ditutupi maharun di orang tak banyak ya. Jadi berikan ini maharnya 1 juta. Alhamdulillah, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana tarafna لا اسرفنا على لظى فاتب علينا توبة لكل حبا واستغفر لعوراتي وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهلي والإخواني وسائر الهلال وذي محبة الصحبه والمسلمين باسم فضلا وجودا من نال بك منا بالمصطفى رسولنا وضابك رسول بالمصطفى رسولنا نوضى بكل صليب المصطفى نوضى بكل صليب صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تأسيسه والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ولقد أشرت ناظما أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لما دشف ربنا وهدانا وإذ انتزجنا بالمودة هاونا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلهنا متوسمين بما إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجيب أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسر لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هدانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ولقد رجوناك فهكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واكم كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفع عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات. Sebutkan hajat masing-masing, minta kepada Allah. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Allahumma واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا إن الممات وأصلحان أقبانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك بالمصطفى صل عليه وآله ما حرق ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسل أجمعين آمين. Sebelum saya tutup, saya akan mendapat memberikan bisyarah buat jamaah perempuan yang belum nikah, yang pengin nikah dan cepat nikah, mumpung musim hujan, beli hanna. Hanna itu pacar ya. Beli pacar, pacarnya itu pakai airnya air hujan. Kemudian pacarnya dipakai di kuku, tapi ada doanya, insyaallah semoga dikabulkan oleh Allah. Biar cepat apa namanya melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yakni memberi pacar yang dari apa yang orang haji, kemudian airnya pakai air hujan kemudian dipakai. Kalau per laki-laki enggak boleh ya. Kok mau pacar? Semoga dikabulkan oleh Allah. Minta hadiah fatihah buat yang sudah meninggal, titik sucian tibinti sakuri, moga diluaskan kuburnya oleh Allah. Al-Fatihah.